anak lelaki kering kerontak, bersandar di besi palka, mata terpejam. Sepotong roti yang digenggam tak dapat sembunyikan. Dia pasti anak derita, dia anak gelandangan. Lelaki tua, rambut beruban, menjulurkan kepala saat lewat melintas untuk menengok sahabatnya si kecil kurus kering. Sepanjang gerbong ditelusuri menyambung hari ini. Lutut tertekuk rapat ke dada, diguncangkan tulang belulang tetap diam, tak bergeming. Menangis si tua sendirian, sahabat yang setia mati kelaparan. Burung gereja berkerumun bela sungkawa, direbahkan tubuh dan diam, ia putus asa. Bacalah di koran hari ini, dua orang lelaki tua dan muda mati bersama berpelukan di atas palka. Pencopet tua dan pengemis, sahabat sejati.